Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wal quwata illa billahil aliyil azim. Ikhwatal iman, para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi yang penuh dengan berkah ini Allah kumpulkan kita di majlisnya untuk sama-sama bersilaturahim, menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir dan seluruh pemirsa yang ada di seluruh penjuru tanah air diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, kemudian kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat Maryam di sana ada sebuah kisah yang begitu menarik. Betapa ketika Nabi Zakaria diuji oleh Allah dengan lama tidak punya keturunan. Tertuang dalam Al-Qur'an, "Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idznada rabbahu nidaan khafiya. Qala rabbi inni wahnal 'azmu minni wasta'ala ra'su saiba wa lam akum bidu'aika rabbi sakiya." Ingatlah ketika Nabi Zakaria berdoa meminta memohon kepada Allah dengan suara lemah lembut, "Inni wahnal 'azmu minni wasta'ala ra'su saiba." Ya Allah, sesungguhnya tulang belulangku telah lemah, palaku sudah ditaburi dengan uban, namun aku enggak pernah jerah untuk senantiasa berdoa meminta memohon kepadamu ya Allah. Apa yang diminta oleh Nabi Zakaria? "Fahabli min ladunka waliya." Ya Allah, berikanlah aku keturunan. Ya Allah, berikanlah aku anak. Nabi Zakaria diuji oleh Allah dengan lama tidak punya keturunan, kemudian beliau diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Yahya. Ikhwatal iman, para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak adalah merupakan ujian bagi kita, anak adalah merupakan amanah bagi kita, dan anak adalah merupakan satu hal yang mesti kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Inilah tema kaji kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini untuk membahas tema kita yang insya Allah sangat menarik ini, pendidikan anak menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah hadir bersama kita yang pertama guru kita tercinta Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum, Abang Kupilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar baik Abu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan alhamdulillah di samping kanan beliau hadir juga bersama kita Buya Yahya Zainal Ma'arif. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sehat? Semoga para pemirsa juga dalam lindungan Allah, hidayah Allah, bimbingan Allah, ketenangan, dengan selalu bersama ahli zikir. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah Sumber Cirebon. Dari Cirebon jauh-jauh ya. Iya, alhamdulillah beliau menyempatkan diri bisa bersilaturahim dengan para pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Nur Syarifuddin Zaki. Kemudian dengan sari tilawah Muhammad Thaif, beliau akan membacakan surat Maryam ayat 12 sampai 15. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya Yahya khuzil kitab biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyyan. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Dan rasa belas kasihan yang mendalam, dan sisi dari sisi kami, dan kesucian dan dosa. Dan ia adalah seorang yang bertakwa. Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal. Dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita dengarkan tadi taujih Rabbani yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan naungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita yang nanti akan disampaikan oleh Buya Yahya Jenderal Ma'arif. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ikhtara man syaa'a min 'ibadihi bi husnil mu'amalati bi auladihim. Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim.

untuk menghantarkan anak kita menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, membenahi rumah tangga. Jadi pendidikan rumah tangga seorang suami dan istri, kemudian untuk anak-anaknya. Karena tidak sedikit anak-anak yang maksiat, narkoba dan sebagainya, itu karena korban rumah tangga. Nah, sementara yang saleh saleha itu buah dari rumah tangga yang sakinah, air yang jernih dari sumber yang jernih. Terus kemudian yang ketiga tadi, jangan lupa bagi kita sebagai orang tua, berkewajiban kita untuk memberikan nafkah yang halal kepada anak-anak kita. Jangan sekali-kali memberikan nafkah yang haram, karena itu akan membuat anak kita tidak menjadi hamba Allah yang soleh. Karena kemudian itu salah satu kedurhakaan orang tua kepada anak. Ini yang ngetopnya kan anak durhaka. Padahal banyak orang tua yang durhaka lebih dahulu kepada anaknya sehingga melahirkan anak durhaka. Siapa itu? Orang tua yang bawa pulang rezeki yang tidak halal. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Terus Iwan. Kemudian yang keempat adalah sering-sering membawa anak kita ke taman-taman surga, ke majlis ilmu, ke majlis zikir, karena di situ banyak rahmat Allah, banyak ampunan Allah yang insya Allah akan bisa diserap oleh anak-anak kita. Kemudian bisa ditambahkan apa? Ah, subhanallah. Allahu Akbar. Tidak menambahkan karena sudah sempurna itu. Ikhwatul iman, terima kasih Buya Yahya. Ini nasihat juga buat Arifin sebagai orang tua dan semua kita pemirsa. Karena itulah setiap kali kita berwirid, di antara wirid yang menjadi doa adalah pesan Nabi Zakaria kepada putra beliau Yahya. Tadi taujih Rabbani sudah dibacakan, maka sebaiknya tidak hanya kita mendengar, kita hafalkan menjadi doa. Dan Arifin selalu membaca ini setiap kali melihat anak. Karena doa orang tua untuk anak sangat mustajab. Arifin lafadzkan. Ya Yahya. Buya Yahya. Ya Yahya. Khudhil kitaba biquwwati wa atainahul hukma sabiyya. Senyum untuk anak kita tuh. Apalagi yang bayi itu pegang. Wa hananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa baram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayya. Hai anakku, berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sambil membaca ayat turun, doa di dalamnya. Ya Allah, jadikan anak hamba ini berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Amin. Berilah dia hikmah di waktu kecil. Kecil-kecil sudah menyenangkan. Tengah malam membangunkan orang tuanya tahajud. Malah orang tua dahulu, tengah malam anaknya dicubit. Kalau perlu nangis tengah malam. Agar apa? Terbiasa bangun tengah malam. Allahu Akbar. Wa hananam min ladunna, jadikan anak kami hanan, lemah lembut, berakhlak mulia kepada kami, bakti pada kedua orang tua. Tuh doanya. Wa barram biwalidai, bakti pada kedua orang tua. Walam yakun jabbaran asiyah, tidak memaksa kehendaknya. Ada anak yang memaksakan kehendak. Sudah dikasih mobil, minta velgnya yang keren, enggak diberikan, ngamuk dia. Dia pecahkan rumah. Nauzubillah min dzalik. Memaksakan kehendak. Allahu Akbar. Tidak sombong, tidak maksiat. Bagus banget doanya Ayahanda Bakti. Ah, Tuan Guru kita hadir juga, Tengku Zulkarnain. Alhamdulillah ya. Tidak sombong, tidak suka maksiat. Selamat saat lahir, selamat saat wafat. Masya Allah, boleh jadi duluan orang tuanya wafat. Tapi ini doa, doa Nabi Zakaria. Selamat saat wafat dan selamat saat dibangkitkan. Allahu Akbar. Hanya setiap melihat anak baca, terbayang anak baca, terbayang anak Arifin di pesantren dua-dua nih, kangen. Ya Yahya, hamba titip kepada engkau ya Allah, agar anak hamba menjadi pewaris para nabimu. Tuh. Hafalin ya, Pak.

mencintai Al-Quranmu, kau pahamkan Al-Quran, kau mudahkan anak cucu keturunan kami menghafal Al-Quran, kau jaga hafalan mereka ya Allah, kau jadikan anak cucu keturunan kami berakhlak mulia, mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan mereka generasi para pewaris nabimu ya Allah. Selamat saat lahir, selamat saat wafat, selamat saat dibangkitkan. Kau bahagiakan kami bersama keluarga anak cucu keturunan kami, dunia akhirat. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Allah.